Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala al-mani'una min al-fasakh. Berkata orang-orang yang melarang fasku haji dan umrah. Qaulu Abi Dzar wa Utsman inna dzalika mansuhun aw khasun bis sahabah. Ucapan Abu Dzar dan Utsman yang menyatakan itu ada mansukh atau khusus untuk sahabat, la yuqalu misluhu birai. Tidak mungkin ini ucapan, ya, misal ini datang dari rajul. Pendapat mereka berdua. Fama qaidihi ziyadatu ilmin khafiyat ala man idda'a baqa'ahu umumahu. Para menyatakannya menyatakan ini mansukh atau khusus untuk sahabat memiliki ilmu yang tersembunyi tidak diketahui oleh orang yang menyatakan, tetapi disyariatkan fasakh. Fa inna mustashhabun mustashhibun li hadi nafs baqa'an umuman, karena yang menyatakan ini masih disyariatkan yang masih berlaku, ya, beliau hanya mengikuti hukum asal. Sebab itulah hukum asal permasalahan. Masih adanya, masih umumnya nas. Bahwa bimanzilati sahibil yad fil'ain al-mudda'ah. Ini seperti seorang yang memiliki atau yang memegang satu barang, satu benda yang sedang disengketakan. Dia memegangnya, ada pada dia, tetapi mudda'i fasqihi ikhtisasihi, tetapi yang mengklaim ini sudah mansukh, sudah apa namanya, fasqih itu sudah hanyalah khusus sahabat atau sudah mansukh, bi manzilati sahibil bayyinah, seperti yang memiliki bukti. Ada kepada manusia berjat yang lebih didahulukan, diutamakan dibandingkan seorang yang sedang memegang barangnya. Ada sengketa, pihak yang memegang barang belum menang. Kalau ternyata pihak yang apa namanya bersengketa dia memiliki bukti, maka dia yang menang. Nah, kata beliau, kata mereka, kata Maniun Fasak yang menyatakan ini mansukh atau khusus sahabat itu seperti seorang yang memiliki bayyinah bukti, sehingga lebih dahulukan ucapannya. Iya. Karena itu bukan ra'yu, itu bukan ra'yu kata mereka. Qala al-muzawwizuna li fasakh. Berkata orang-orang yang menyatakan bolehnya fasakh haji ke umrah tetap disyariatkan di hari kiamat. Hadza qaulun fasidun nasyakka fi. Ucapan kalian ini adalah ucapan yang fasid. Tidak ada ragu padanya. Bal hadza ra'yu la syakka fihi. Bahkan ini adalah ra'yu semata. La syakka fihi. Ya, pendapat yang menyatakan fasakh haji ke umrah bagi yang tidak membawa hewan hajun itu mansukh, itu khususiyah bagi sahabat, ini adalah ra'yu semata. Ra'yu semata. Pakasar Rahabian Warayun telah menegaskan bahwa itu adalah ra'yu semata, man huwa a'zam min Uthman wa Bidar. Seorang sahabat yang lebih agung, lebih tinggi dudukannya dibanding Uthman wa Bidar, yaitu Imran bin Husayn. Fi sahihain wa lafdhul Bukhari tamatta'na ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibrahim bin Husain, kami pernah melakukan haji tamattu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nazal Quran, dan turun Al-Quran. Ini dia menyatakan disyaratkannya tamattu. Faqala rajulun bi ra'yihi ma syaa. Kemudian ada orang yang berkata dengan ra'yunya apa yang dia mau. Jadi mengingkari tamattu. Dikatakan oleh Ibrahim bin Husain, mengingkari haji tamattu itu adalah ra'yu semata. ودبت المسلمين لبنات مسلم نزلت آية متعة في كتاب الله عز وجل يعني متعة الحج. Turun ayat mut'ah dalam Al-Quran, jadi mut'al hajj. Faman tamat ta'abil umratil hajj. Dalam Al-Baqarah. Wa amar Rabbi Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan kami untuk haji tamattu. Thumma lam tanzil ayatun tansahu mut'atil hajj. Dan tidak pernah ada ayat yang turun memansuh tentang disyaratkannya haji tamattu. Walam yanhana Rasulullah SAW, khatamat. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah melarangnya. Sampai meninggal dunia tidak pernah melarang haji tamattu. Beliau yang memerintahkan haji tamattu. Karena Al-Quran turun, tidak ada Quran turun yang mansukh dan Rasul tidak melarang sampai meninggal dunia. Faqala rajulun bi ra'yihi ma syaa. Tapi kemudian ada orang yang berkata dengan ra'yunya, iya, apa yang dia mau. Wa bi ra'yihi yuridu Umar. Jadi Umar bin Khattab, seperti sudah kita baca kemarin, beliau ingin ya rakyat yang ketiga itu memisah antara haji dan umrah. Beliau ingin Ka'bah terus makmur ya oleh Zuwar, sehingga beliau menyatakan yang haji-haji, umrah-umrah. Kalau pasti sama haji, haji-haji ifrat. Umrah nanti setelah haji. Itu adalah ya yang tentunya khairul haji hadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat Umar bin Khattab dari beliau, khairul haji hadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdullah bin Umar liman salahu anha, sehingga Ibnu Umar ditanya, berkata kepada orang bertanya masalah ini, masalah pendapat ayahnya yang tidak membolehkan haji tamattu, yang menyatakan haji itu ifrad saja, kalau umrah nanti umrah setelah haji, agar makmur Ka'bah dengan Zuwar. Waqalahu inna abakana anha, berkata kepada Ibnu Umar berpendapat boleh tamattu, kata beliau ayahmu melarang. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun yuttaba am amru abi? Apakah perintah Rasul yang lebih berhak diikuti atau perintah ayahku? Artinya beliau meninggalkan pendapat ayahnya karena Rasulullah yang membolehkan haji tamattu. Qala Ibn Abbas, "Iban yuriduhu fi habi ra'yi bi Abi Bakr wa Umar." Ibn Abbas berkata kepada orang yang menentangnya terkait dengan disyaratkannya bahwa beberapa wajibnya haji tamattu dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Yusyiku an tanzil 'alaikum hijaratun minas sama. Khawatir bentar lagi akan turun atas kalian bebatuan dari langit, dari atas. Aku qala Rasulullah sallam. Fatakulna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan kepada Rasulullah bagi kalian menyanggah dan menyatakan qala Abu Bakar wa Umar. Fa hadza jawab ulama. Inilah jawaban para ulama kepada orang yang menentang sunnah dengan ucapan orang. La jawab man yaqul Utsman wa Abu Dzar a'lam bi Rasulillah sallam. Bukan jawaban orang menyatakan Utsman Abu Dzar itu a'lam bi Rasulillah sallam. Fala qala Ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Bakar wa Umar a'lam bi Rasulillah sallam minna. Wa lam yakun ahadun minas sahabah wa ahadun minat tabi'in yardu bi hadha jawab bidaf'i nassin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidakkah Ibnu Abbas menyatakan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, saya ulangi. Tidakkah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas menyatakan Abu Bakar dan Umar a'lam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun ahadun sahabat, tidak ada seorang sahabat yang dan seorang pun tabi'in yang ridha dengan jawab seperti ini. Wahum kanu a'lama billahi wa rasulih. Wa'atqalahu minan yuqaddimu ala qawli ma'asum ra'ya ghairi ma'asum. Mereka adalah orang yang lebih alim tentang Allah dan Rasulnya, yang lebih bertakwa. Ya, sehingga tidak mungkin mereka mengutamakan ucapan atau ra'yu seorang yang tidak ma'asum mengalahkan, mendahului, mengutamakannya di hati daripada ucapan al-ma'asumnya Rasul SAW. Tumma fatabata nasan ma'sum. Dan kemudian telah ada nas dari al-ma'sum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bi anha baqiyatun yaumil qiyamah. Bahwasanya haji tamattu itu disyaratkan sampai hari kiamat. Fasakh haji pada umrah, bagi yang tidak membawa hajun itu sampai hari kiamat. Ila laqa. Wa qala bi baqaiha, dan yang telah menyatakan masih disyaratkannya haji tamattu, fasul haji atau umrah, juga adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Abu Musa, Sa'id bin Sajjab, majmuhur tabi'in. Wa idul ala anna dhalika ra'yun mahdud. La yunsabu ila annahu man qulna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang menunjukkan itu adalah pendapat semata, ra'yu semata, bukan sesuatu yang disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang menyatakan tidak boleh tamattu itu hanya semata-mata ra'yu, bukan sesuatu yang disebutkan kepada Rasul, adalah anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lama naha anha, ketika melarang haji tamattu. Qala Abu Musa Asy'ari, ya Amirul Mukminin, ma ahdatsa fi sya'ni nusuk. Apa yang kau ada-adakan dalam masalah ibadah haji ini? Qala inna na'khudhu bi kitab rabbina. Kami berpegang dengan mengambil dengan kitab rabbina, fa innahu yaqul wa timmul hajj wal umrata lillah. Wa inna khudhu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahill hatta nahara. Dan jika mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tahallul sampai menyembelih di tanggal 10 Zulhijjah. Fa hadha ittifaq min Abi Musa wa Umar. Ini kesepakatan keduanya. Ala anna man al-fasakh ila mut'ah wal ihram bihima ibtida'an. Bahwasanya melarang fasakh haji kepada mut'ah, ya, haji kepada tamattu, kepada ihram tamattu, innama huwa ra'yun minhu. Itu hanyalah ra'yu dari Umar, ahdathahu fi nusuk, yang beliau berijtihad melakukan dalam nusuk. Laisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Musa menyatakan, ya Amirul Mukminin, ma ahdatsa fi sya'ni nusuk. Beliau tidak menyangka ini bukan muhdats. Ini bukan hal yang baru. Beliau mentakrir. Betul itu adalah beliau ada-adakan, yakni beliau berijtihad untuk melakukannya. Ini ittifaq baina Abu Musa wa Umar. Ma'al anna fasal masyil mut'ah wa ihram bi ibtida'an innama huwa ra'yun minhu. Ada sebenarnya. Walaisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa istadallahu bima istadalla, walaupun beliau nyampaikan menyebutkan dalilnya. Ijtihad beliau itu berdasarkan dalil. Pertama ayat wa timul hajj wal umrata lillah. Yang kedua kata beliau, Rasulullah aja hajinya haji kiran, tidak tahallul. Nah. Qala wa Abu Musa kan yuftin nas bil fasqi. Kehidupan Abu Bakar radhiyallahu anhu kuliah. Abu Musa sendiri dulu awalnya di zaman Abu Bakar berfatwa kepada manusia untuk fasakh haji kepada umrah bagi tidak membawa haji. Wa sadra min khilafati Umar. Iya. Dan di awal-awal beliau berfatwa demikian, hendaknya melakukan haji tamattu fasakh kepada umrah bagi yang tidak membawa haji. Hatta fawada Umar radhiyallahu anhu binahi an dhalik wa ittafaqa ala annahu ra'yun ahdatha Umar bin nusuk summa sahha anhu ar-ruju anhu. Sampai akhirnya terjadi diskusi antara beliau dengan Umar, dan sepakat keduanya menyatakan apa yang Umar tetapkan adalah ra'yu dari beliau, dan telah sahih Umar bin Khattab kemudian rujuk dari pendapat tersebut, kemudian beliau kembali membolehkan tamattu. Nah, intinya tadi itu tadinya ucapan mereka, qawlu Abi Dzar wa Utsman inna ma yak mansukh la yuqalu bi mislu bi ra'i. Ini keliru. Itu bahkan ya Imam Ibnu Husain menyatakan adalah ra'yu, ya, bahkan tadi Abu Musa sendiri berkata kepada Umar bin Khattab itu adalah perkara yang muhdats yang dilakukan oleh Umar berdasarkan ijtihad, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar ya rujuk dari pendapat tersebut. Wallahu a'lam.